السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، kita masih melanjutkan ayat-ayat tentang Al-Quran adalah kalamullah. Terakhir tentang 70 laki-laki yang dipilih oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang paling berilmu, yang paling bertakwa, yang paling saleh, yang paling jauh dari maksiat, diajak oleh Nabi Musa untuk datang ke Bukit Tursina. Apa yang dialami oleh mereka bersama Nabi Musa di bukit tersebut? Mendengar langsung firman Allah, mendengar langsung firman Allah. Jadi bukan hanya Nabi Musa yang mendengar ucapan Allah ini, bukan hanya Nabi Musa, tetapi 70 ini. Berikut Nabi Musa. Setelah itu apa yang terjadi? Thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu. Setelah mereka faham terhadap firman Allah, mereka tahu terhadap apa yang Allah firmankan, apa yang mereka lakukan? Yuharrifuna, dirubah oleh mereka. Mereka merubah-rubah firman Allah. Ini 70 laki-laki pilihan. Bagaimana yang bukan pilihan? Ini di surat Al-Baqarah ya, 75. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Mereka setelah itu mereka minta supaya apa? Mereka melihat Allah secara langsung. لَنُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جُهْرَةً. Kami tidak akan beriman kepada engkau ya Musa sebelum kami melihat Allah terang-terangan di depan kami. Ini 70 laki-laki pilihan. Seketika fa'akhadathumus sa'iqah, mereka semua disambar geledek, mati semua. Ini luar biasa ujian yang Allah timpakan kepada Nabi Musa. Kayak apa perasaannya? 70 orang pilihan yang dibanggakan oleh beliau di hadapan kaumnya, begini kelakuannya. Nah, ayat ini dijadikan dalil oleh beliau bahwa Al-Quran itu, di sini tentu bukan Al-Quran ya, Taurat ya, itu betul-betul firman Allah. Sama dengan Al-Quran, sama dengan Injil, sama dengan Zabur, sama dengan Suhuf, semuanya adalah firman Allah, ucapan Allah, kata-kata Allah, suara Allah. Ini salah satu kebiadaban Yahudi Bani Israel. Sekarang kita lanjutkan ayat ke-3 yang menyatakan dengan tegas bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah. Surat Al-Fath ayat 15, ayat yang mengkisahkan tentang orang-orang Arab Badui. Orang-orang Arab Badui yang sudah masuk Islam tapi belum iman. Ingat hadis siapa? Hadis Jibril bahwa orang yang Islam belum tentu iman. Orang yang iman pasti Islam. Orang yang iman belum tentu ihsan. Orang yang ihsan pasti iman, pasti Islam. Maka ketika orang-orang Arab Badui datang pada Nabi, qalu amanna, kami beriman. Mereka mengatakan kami beriman. Apa kata Nabi? Jangan katakan kami beriman. Walakin qulu aslamna. Cukup ucapkan oleh kalian, kami telah Islam. Kami telah masuk Islam. Adapun iman, belum tentu. Karena orang yang sudah baca syahadat, setelah itu ikut-ikutan sholat, maka secara zahir Islam, Muslim. Kalau sakit, kita jenguk. Kalau mati, kita sholati. Kalau bersin mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan ya rahmukallah. Kalau dia minta nasihat, kita nasihati dan seterusnya. Adapun dia beriman, belum tentu. Nah, di sini Al-Fath ayat 15, beberapa ayat di surat Al-Fath itu menceritakan peperangan yang berhubungan dengan orang-orang Arab Badui. Ketika Rasul dan para sahabat berangkat berperang, mereka malas-malasan. Ya, namanya iman belum masuk di hati mereka. Hanya sekedar baca syahadat, ikut-ikutan sholat, dan seterusnya. Ketika Rasul dan para sahabat berangkat perang, mereka malas-malasan. Tetapi ketika Rasul dan para sahabat pulang membawa apa? Ghanimah, rampasan perang, mereka cari-cari celah. Mereka cari-cari alasan supaya ikut mendapatkan ghanimah tersebut. Yeah. Saya bacakan ayatnya. Yuriduna ayyubaddilu kalamallah. Mereka ingin merubah kalam Allah. Mereka ingin merubah kalam Allah. Kalam Allah kan sudah ditetapkan. Ya. Yeah. Bahwa yang mendapatkan ghanimah adalah yang apa? Yang ikut berjihad. Bahkan rinciannya diatur. Allah dan Rasulnya dapat berapa? 1/5. Berarti antum jangan menyangka bahwa Nabi dari mulai jadi Nabi sampai wafat selalu miskin. Gimana miskin? Beliau dapat 1/5 dari ghanimah. Berapa itu? Berapa miliar? Yeah. Nah, berarti beliau kaya raya, tetapi tidak lama. Beliau kan pernah bersumpah, demi Allah, jika aku memiliki emas sebesar Gunung Uhud, maka apa? Pasti akan habis dalam 3 hari. Enggak mungkin lebih dari 3 hari. Ya. Yeah. Buat senang-senang, foya-foya, makan enak, enggak mungkin. Enggak mungkin habis. Emas sebesar Gunung Uhud. Tentu sedekah, berinfak fi sabilillah. Kalau itu ya cepat. Bisa cepat 3 hari. Mungkin 2 hari, mungkin sehari. Paling lambat 3 hari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau manusia yang paling tidak takut miskin. Tidak seperti kita. Ya. Yeah. Saldo masih banyak. Rumah ada beberapa, tanah ada beberapa. Tiap bulan dapat gaji. Bukan belasan juta lagi, tapi puluhan juta, bahkan ratusan juta, tapi masih ada rasa takut. Masih ada rasa takut. Maka terus dikumpulkan harta. Berat untuk berinfak. Itulah kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti kita. Beliau sangat tidak takut miskin. Maka rizki datang pada beliau luar biasa, sangat luar biasa. Ya bayangkan, berperang dapat ghanimah, ghanimah kan bukan main-main. Ketika beliau mengalahkan Yahudi Khaybar, ribuan Yahudi Khaybar, maka beliau dan para sahabat dapat apa? Dapat seluruh Khaybar itu. Ya tanahnya, ya rumahnya, ya ternaknya, ya emasnya, ya peraknya. 1/5 kayak apa? Ya. Ainilah beliau. Nah, orang-orang Arab Badui ini ingin merubah kalam Allah ini. Tidak ikut perang, tapi ingin ikut ghanimah. Ini kan dirubah berarti. Kalam Allah dirubah. Kullan tattabi'una. Katakan kepada mereka, ya Muhammad, kalian tidak usah ikut. Kalian tidak usah ikut perang bersama kami. Kadzalikum qala Allahu min qabl. Demikianlah yang difirmankan oleh Allah sebelum itu. Mana syahid bahwa ayat ini mengandung makna bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah, ucapan Allah. Beliau mengatakan fi hadhil ayati isbatun anna al-Qur'ana kalamullah. Di dalam ayat ini terdapat ketetapan bahwa Al-Qur'an betul-betul ucapan Allah. Yuriduna ayyubaddilu kalamullah. Mereka ingin merubah-rubah kalamullah. والضمير يعود على الأعراب الذين قال الله لهم. Domir ini yuriduna, domirnya kan hum. Hum siapa? Al-A'rab, orang-orang Arab Badui. Sayaqulul mukhallafuna idzan talaqtum ila maghanima litakhuduha. Dharuna nattabi'kum. Ya. Orang-orang al-mukhallafun, orang-orang yang biasa tidak ikut jihad bersama Nabi, ketika Nabi dan para sahabat mendapatkan ghanimah atau sebentar lagi akan mendapatkan ghanimah, secara perhitungan Rasul dan para sahabat pasti menang. Berarti kan dapat ghanimah. Nah, mereka mengatakan zaruna nattabi'kum. biarkan kami ikut bersama kalian berjihad. Ah, itu dia. Tetapi kalau dilihat kekuatan kaum muslimin lemah, musuh kuat, ah, mereka tidak mau. Mirip-mirip orang munafik. Ah, ini sehubungan dengan perang atau perjanjian Hudaibiyah. Karena yang mendapatkan itu si A, si B, si C, si D sudah ditetapkan. Mereka ingin dapat bagian juga, padahal tidak ikut dalam perang Hudaibiyah. Ah, ini yang dimaksud oleh Allah, mereka ingin merubah. Nah, kalimat merubah di sini menunjukkan bahwa itulah ucapan Allah. Dirubah oleh mereka. Ayyubaddilu kalam Allah. Mereka ingin merubah kalam Allah. Al-ayatul rabi'ah, ayat yang keempat. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Bacalah apa yang diwahyukan kepada engkau dari kitab Rabbmu ini, Al-Quran. La mubaddila li kalimatih. Tidak mungkin ada yang sanggup merubah kalimat-kalimat Allah. Tidak mungkin ada yang sanggup merubah kalimat-kalimat Allah. Nanti akan dijelaskan oleh beliau kalimat yang mana. Karena kalimat Allah ada dua. Ayat-ayat Allah ada dua. Apa dan apa? Ayat-ayat yang syar'iyah, ada ayat-ayat yang qauliyah. Nanti akan dibahas. Ma uhiya ilaika, apa yang telah diwahyukan kepada engkau? Apa? Yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Al-Qur'an. Wal wahyu la yakunu illa qawlan, dan tidak mungkin ada wahyu tanpa ucapan. Tidak mungkin kecuali para kahin, kecuali para dukun. Ketika mereka mendapatkan sesuatu dari jin, setan, kadang tanpa ucapan, hanya bisikan. Ada bisikan yang barangkali si dukun juga tidak mendengar. Tiba-tiba merasa ada sesuatu, disuruh begini, disuruh begitu. Adapun wahyu, ucapan. Ada yang menyampaikan ucapan itu, ucapan dari Allah kepada para nabi, para rasul, siapa? Jibril. Ada ucapannya. Ada lafadznya, ada hurufnya. Fahuwa idzan ghairu makhluqin. Jadi jelas wahyu Allah Al-Qur'an bukan makhluk. La mubaddila li kalimatih. Tidak ada yang bisa merubah kalimat-kalimat Allah. La ahada yubaddilu kalimatillah. Ammallahu fayubaddilu ayatan makana ayatin. Yang bisa merubah ayat-ayat Allah hanya Allah sendiri. Pernahkah? Pernah. Dan itu dinyatakan sendiri oleh Allah Rabbul Alamin dalam surah An-Nahl. Wa idza baddalna ayatan makana ayatin. Ketika kami rubah satu ayat dengan ayat yang lain. Berarti ayat-ayat itu Allah rubah. Mungkinkah? Mungkin. Sudah pernah itu. Yang menyuruh Bani Israel menggunting pakaiannya ketika terkena najis. Yang nyuruh siapa? Tentu Allah. Apa itu? Ayat. Dirubah oleh ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dipotong, jangan digunting, tapi dicuci sampai hilang tiga bau, warna, rasa. Ya. Yang membolehkan Nabi Lut nikah dengan dua wanita sekaligus dan dua-duanya kakak beradik. Yang membolehkan siapa? Allah. Apa itu? Ayat. Ayat. Nah, ayat itu dirubah oleh Allah sekian ribu tahun setelah itu. Ayat yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang beliau dan kita semua mengumpulkan kakak beradik, bibi dengan keponakannya, ya, ibu dengan anaknya. Kita kumpulkan sekaligus dua-duanya menjadi istri kita. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Nikah dengan seorang wanita, nikah pula dengan bibinya atau keponakannya, berbarengan, haram. Nikah dengan seorang wanita, nikah pula dengan adiknya atau kakaknya, haram. Tidak boleh berbarengan. Adapun ibu dengan anak, walaupun tidak berbarengan, tidak boleh, haram. Kita nikah dengan seorang wanita, kemudian kita cerai atau dia meninggal, kita kemudian setelah itu kita nikah dengan ibu dia atau anak dia, bukan anak kita ya, anak dia, tidak boleh. Kalau kakak beradik boleh, tetapi nunggu yang pertama dicerai atau meninggal. Nah, ini kan dirubah, dilakukan oleh Allah Rabbul Alamin. Bagaimana selain Allah? Tidak ada yang bisa. Ya. Siapa yang membolehkan ayah ibu Nabi Yusuf berikut 11 anaknya, saudara Nabi Yusuf, sujud kepada Nabi Yusuf? Tentu Allah yang membolehkan. Jadi sujud kepada sesama manusia untuk menghormati, memuliakan, boleh. Di zaman Nabi Yusuf, di zaman Nabi Ibrahim, di zaman Nabi Isa, di zaman Nabi Musa. Setelah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh lagi. Apa itu? Tentu dirubah. Ayat dirubah dengan ayat. Al-kalimat yashmalul kalimat al-kauniyah wa syar'iyyah. Ini dia yang dijelaskan oleh beliau. Kalimat ada dua. Kalimat Allah, ayat-ayat Allah ada dua. Apa dan apa tadi? Kauniyah dan syar'iyyah. Kauniyah dan syar'iyyah. Apakah dua-duanya bisa dirubah? Apakah dua-duanya tidak bisa dirubah? Apakah yang satu bisa dirubah, yang lain tidak bisa dirubah? Mari kita lihat. Ammal kauniyatu, kalimat-kalimat atau ayat-ayat kauniyah. Apa misalnya? Ayat-ayat syariah, ya Al-Fatihah, ya Al-Baqarah, ya Ali Imran, ya An-Nisa, ya Surat Yasin, ya Surat Waqi'ah. Itu semua adalah ayat-ayat Allah, kalimat-kalimat Allah yang syar'iyah. Apa kalimat-kalimat atau ayat-ayat Allah yang kauniyah? Matahari beredar, berjalan dari timur ke barat. Ya. Malam, bintang-bintang terlihat, siang tidak terlihat. Air selalu mencari tempat yang lebih rendah. Ya. Air di suhu tertentu dia akan mendidih, menguap. Api panas. Di suhu tertentu air itu membeku. Dan seterusnya, ini adalah kalimat ayat kauniyah. Bisakah dirubah? Bisakah dirubah? Jawabnya, tidak bisa. Siapa yang bisa merubah perjalanan matahari? Jangan dari timur ke barat, tapi dari barat ke timur. Siapa yang bisa merubah bintang-bintang itu, malam tidak ada, siang malah ada? Siapa yang bisa membuat air itu jalannya ke atas, bukan ke bawah? Ya. Terus ke atas terus. Paling sementara doang ya, pakai pendorong ya. Habis itu balik lagi. Ya. Ada apa? Terhinggalah ya. Air mancur kan balik lagi, enggak mungkin terus ke atas. Intinya tidak mungkin ayat-ayat kauniyah ini bisa dirubah. Beliau bawakan contohnya di sini. Idza qadallahu ala syakhsin bil maut. Ketika Allah menentukan seseorang hari ini mati. Mastata'a ahadun ayyubaddila dzalik. Mungkinkah ada seseorang yang bisa merubahnya? Bukan hari ini, tapi besok, tapi lusa, tapi bulan depan, tahun depan. Tentu tidak ada yang bisa. Ya. Yeah. Mengobati, memberikan obat, memberikan suntikan, bisa. Memberikan resep, bisa. Tapi sanggupkah dokter itu menunda ajal seseorang? Tidak sanggup. Tidak sanggup. Kita pernah belajar bahwa ajal tidak mungkin tertunda. Ajal tidak mungkin mundur gara-gara dokter yang canggih, obat yang paten, rumah sakit yang bagus. Bisakah menunda ajal? Tidak sanggup. Yeah. Dan adakah sesuatu yang menyegerakan ajal? Sama, tidak ada. Ajal si fulan mestinya 10 tahun lagi, jadi dipercepat sekarang. Gara-gara apa? Gara-gara kena serangan jantung, mau dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit sudah siap, tetapi di perjalanan macet. Macet karena ada kecelakaan, gak bisa bergerak. Maka jadi lambat, maka tidak tertolong. Kalau tertolong, tentu dia belum mati. Karena tidak tertolong, karena macet, maka dia mati. Padahal mestinya matinya 10 tahun lagi. Mungkinkah? Tidak mungkin. Tidak seperti itu. Seorang muslim yang beriman, ketika mendapati hal seperti ini, taruhlah misalnya ibu kita yang sangat kita cintai, yang mendapatkan serangan jantung, kita bawa ke rumah sakit, tiba-tiba macet di tengah jalan. Meninggal di situ. Atau sampai rumah sakit sudah tidak tertolong. Maka wajib kita yakini bahwa ini tulisan Allah. Ini ketentuan Allah. Ini rencana Allah. Maka macet segala macam itu cuman asbab, lantaran. Intinya bahwa dia hari itu harus mati. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak mungkin kematian itu maju sedikit, mundur sedikit, tidak mungkin. Pasti pas. Tidak mungkin maju, tidak mungkin mundur. Idza qadallahu ta'ala bil faqr. Apabila Allah telah tentukan, telah rencanakan seseorang fakir, miskin, adakah seseorang yang bisa merubah menjadi kaya? Mastata'a ahadun ayyubaddila dzalik, tidak ada yang bisa merubah. Saya kaya raya, si fulan yang miskin itu selama puluhan tahun akan saya rubah jadi kaya. Ya, saya bangunkan rumah, saya belikan mobil, saya belikan apa, kontrakan 100 pintu misalnya. Ah, lalu hasilnya dia yang mengambilnya, kan jadi kaya raya itu. Sebulan bisa dapat 70 juta, 80 juta. Ya. Berarti saya telah merubah si fulan yang ditakdirkan miskin jadi kaya? Betul? Betul? Salah. Tapi apa? Itulah takdirnya. Bahwa Allah takdirkan dia selama 30 tahun miskin. Karena ada yang bantu, ada yang nolong, yang bikin kaya tadi. Lalu Allah bikin dia kaya. Allah sudah rencanakan. Ya, bahwa 30 tahun Allah bikin kaya, setelah itu Allah akan 30 tahun dia Allah bikin dia miskin, setelah itu Allah bikin dia kaya lantaran si fulan itu. Ya. Kalau Allah rencanakan miskin sampai dia mati, ya pasti sampai mati miskin. Ya. Kemudian sakit atau sakit-sakitan. Allah takdirkan si fulan ini sakit. Stroke misalnya, kanker misalnya. Adakah yang bisa merubah? Tidak ada. Ya. Kalau ada yang mengobati, tabib, dokter, akhirnya sakit dia yang selama belasan tahun itu sembuh, maka apa? Maka itu Allah berkehendak untuk menyembuhkan. Jadi bukan si tabib, si dokter yang merubah nasib dia, bukan. Paham ya? Karena tentang takdir sudah lewat, saya kira paham. Yang belum belajar tentang hakikat takdir barangkali kurang paham. Dikiranya takdir itu ciptaan manusia. Dikiranya kesembuhan itu ciptaan seorang dokter. Dikiranya kekayaan itu ciptaan manusia. Ciptaan manusia yang punya perusahaan itu dia menciptakan kaya. Untuk direkturnya, manajernya. Kaya. Yang menciptakan siapa? Yang punya perusahaan itu? Tidak. Allah Rabbul Alamin. Semuanya hanya asbab, perantara. Mana dalil surah Yasin, akhir-akhir surat Yasin? Innama amruhu, sesungguhnya keadaan dia, amrnya, nyanya di sini kembali ke siapa? Allah. Keadaan Allah, amr Allah itu adalah idza arada syai'an. Apabila Allah menghendaki syai' sesuatu tanpa alif lam ini. Apa istilahnya? Nakira. Yufidu apa? Istiqara. Lil istiqara. Umum semuanya. Tanpa pengecualian. Jika Allah menghendaki apapun. Ayyakula lahu kun fayakun. Maka cukup bagi Allah mengucapkan kun. Apa arti kun? Jadilah. Maka fayaku. Terjadilah apa yang Allah kehendaki. Pasti terjadi. ya. Ayat ini tidak bermakna bahwa Allah menciptakan segala sesuatu kun fayakun. Begitu Allah bilang jadi, detik itu jadi tanpa proses. Betul? Tidak. Tidak. Maksudnya yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, tidak mungkin gagal. Walaupun dihalang-halangi oleh jutaan manusia. Itu maksudnya. Bukan kalau Allah menghendaki sesuatu kun, jadilah dalam waktu sedetik, setengah detik. Tidak. Tetap ada proses. Ya. Ya, terjadinya manusia pakai proses apa tidak? Pakai kan? Ayah ibu kita nikah dulu, kemudian jima, air ayah masuk ke rahim ibu, kemudian bertemu, kemudian malaikat penjaga rahim bertanya, ya Allah mau dijadikan apa tidak? Allah menjawab, jadikan. Allah kadang menjawab, tidak. Terus segumpal darah, kemudian segumpal daging, terus alaqah, ya. Sampai 4 bulan, terus ditiupkan ruh, terus berkembang. Kan bukan sedetik 2 detik, bukan semenit 2 menit. 9 bulan kan? Baru lahir. Ya kan? Maka jangan salah paham bahwa ayat ini bermakna kalau Allah menghendaki sesuatu maka tanpa proses. Itu keliru. Bahwa ada yang tanpa proses, iya. Tetapi secara sunnatullah itu dengan proses. Yang tanpa proses biasanya mukjizat, karomah. Ya. Itu tanpa proses. Seperti Nabi meludahi mata Ali bin Abi Thalib yang sakit mata bengkak memerah tanpa proses. Langsung sembuh. Pengobatan bukan? Bukan. Tibbun nabawi bukan? Bukan. Tapi mukjizat tanpa proses. Kalau tibbun nabawi dengan proses. Dengan madu. Buktinya ketika Nabi menyuruh orang yang sakit perut untuk minum madu, lalu balik lagi mengatakan, ya Rasul belum sembuh. Kata Nabi, minum lagi. Berarti kan butuh proses. Minum lagi, ya. Berarti ada proses di situ. Ketika orang ini balik lagi mengatakan ya Rasul belum sembuh, Nabi enggak kaget. Memang pengobatan itu butuh proses. Itu tibbun nabawi. Begitu juga bekam. Begitu pula habatus sauda. Ini tibbun nabawi dengan proses. Yang tanpa proses mukjizat. Bolehkah kita mencontoh mukjizat? Tentu tidak boleh. Yang boleh kita contoh adalah sunnah Nabi, tibbun nabawi. Adapun mukjizat Nabi tidak boleh kita contoh. Mukjizat Nabi Ibrahim, mukjizat Nabi Isa, mukjizat Nabi Sulaiman. Bolehkah kita contoh ikuti menguasai jin? Merintah-merintah jin tidak boleh. Dan Nabi Sulaiman sudah berdoa agar jangan berikan ilmuku ini kepada siapapun selain aku. Rabbi habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Dan doa Nabi Sulaiman ini sudah dikabulkan oleh Allah. Artinya tidak boleh. Jika ada yang melakukannya berarti dia melakukan hal yang haram dan tidak berfaedah. Kalau Nabi Sulaiman berfaedah, manfaat besar ketika jin-jin itu taat kepada beliau, melakukan sesuatu atas perintah beliau, ada manfaatnya. Adapun kiai-kiai, orang dukun, segala macam paranormal yang hari ini punya jin, menguasai jin, maka tidak ada manfaatnya. Seolah bermanfaat, seolah, tapi mudorotnya jauh lebih besar dari manfaatnya. Ammal kalimat asy-syar'iyyah, Adapun kalimat atau ayat-ayat syar'iyah, fa innaha qad tubaddalu min kibali ahli al-kufar wan nifaq. Itu sudah dirubah. Sudah dirubah. Ayat-ayat qauniyah tadi sudah kita bahas. Tidak mungkin bisa dirubah. Bagaimana ayat syar'iyah sudah dirubah. Qad tubaddalu min kibali ahli al-kufri wan nifaq, oleh orang-orang kafir, orang-orang munafik. Ya, para pendeta, pastor sudah merubah-rubah kan? Yuharrifuna al-kalima amma wadihi. Ya. Fayubaddiluna al-kalimat. Mereka merubah-rubah kalimat Allah. Imma bil-makna wa imma bil-lafzi. Ini istata'u. Lafadnya, maknanya, dua-duanya, atau salah satunya, dirubah. Istilahnya tahrif kan? Berarti yang tidak bisa dirubah adalah kalimat yang kauniyah. Yang syar'iyah bisa. Bisa. Ya. Dan sudah dirubah. Taurat sekarang, Injil sekarang. Gitu. Yuharrifuna al-kalima amma wadihi. Maka antum jangan melihat, wah ini bertentangan nih. La mubaddila li kalimati. Tidak mungkin ada yang bisa merubah kalimat-kalimat Allah. Sementara Taurat, Injil sudah dirubah oleh para pendeta, para pastor. Kita harus faham apa yang dimaksud kalimat di sini. Tetapi bahwa mereka merubah agama ini dan seluruh ajaran Allah habis dirubah oleh mereka, ini yang mereka tidak sanggup. Ya, buktinya kan terus ada. Ya, kebenaran itu ada. Ya. Ya, mungkin sudah masuk Isya ya. Kita salat dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Pertanyaan, seseorang bisa mengusahakan dalam keadaan seperti apa ia ketika mati? Benarkah keyakinan seperti ini? Seseorang bisa mengusahakan dalam keadaan seperti apa ia ketika mati? Iya. Iya, harus berusaha ketika mati itu kita sedang taat kepada Allah. Makanya apa? Makanya setiap saat, setiap detik, setiap menit kita taat kepada Allah. Kan taat kepada Allah tidak harus sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya baca Al-Quran. Ketika kita sedang membuat kopi untuk ibu kita yang minta kopi sama kita, sedang taat apa tidak kita? Ya, sedang taat. Sedang ibadah. Ibadah khairu mahdhah, kan? Karena kita tidak tahu kapan ajal itu datang, maka jangan pernah berbuat maksiat. Dengan dalih nanti ketika menjelang mati baru kita berbuat ketaatan umur 50, 60. Jangan maksiat dah. Sekarang masih 30, 25, kan masih lama tuh. Bolehlah maksiat. Berapa banyak saudara-saudara kita yang mati di umur 30, umur 35, umur 25? Mustahilkah itu menimpa kita? Kan tidak mustahil. Yeah. Apa yang dimaksud dengan ayat yang dimansuh tadi? Tadi. Jadi ada beberapa ayat yang oleh Allah dimansuh. Pernah kita bahas dulu bahwa ada yang dimansuh lafadznya, sedangkan hukumnya tidak. Seperti ayat rajam, lafadznya dimansuh, diangkat, hukumnya tidak. Sampai hari kiamat hukum rajam masih berlaku, tapi ayatnya sudah tidak ada. Dulu ayat tentang rajam ada. Wasyaikhatu wasyaikhu idza zanaya farjumuhuma bittah. Perempuan atau laki-laki yang tua, maksudnya sudah pernah nikah, yang berzina, maka rajamlah. Ada ayat seperti itu dulu, sekarang sudah tidak ada lagi. Diangkat oleh Allah. Ada yang ayatnya masih ada, tetapi hukumnya dimansuh, diangkat. Yaitu ayat tentang wasiat. Disuruh memberikan wasiat kepada ayah, kepada ibu, kepada keluarga. Ini mansukh. Ayatnya masih ada di surat Al-Baqarah kan? Kemudian wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Ini ayatnya masih ada tapi hukumnya mansukh. Yang ketiga, ayatnya diangkat, hukumnya juga diangkat. Tentu sulit kita contohkan, dua-duanya diangkat oleh Allah. Saat setelah sholat Jumat dilakukan sholat gaib, sementara saya tidak ikut, apakah ini tidak apa-apa? Iya, karena yang sunnah sholat gaib itu untuk mayat yang belum disolati. Satu-satunya sholat gaib yang pernah dilakukan oleh Nabi adalah untuk Raja Najasyi itu. Sementara banyak yang meninggal di luar Madinah dan Nabi tahu, tapi tidak disolati secara gaib. Pertanyaannya, kenapa hanya Raja Najasyi? Jawabnya, karena Raja Najasyi meninggal tidak disolati. Nah, seluruh manusia yang ada di sekeliling beliau adalah Nasoro. Tidak ada yang Muslim, tidak disolati. Beliau masuk Islam secara sembunyi. Berarti yang sudah disolati jangan. Kecuali saudara kita yang meninggal karena gempa bumi, kebanjiran, hilang mayatnya entah di mana, tentu belum ada yang menyolati. Kita solati secara gaib. Rasul bersabda, engkau lebih tahu tentang urusan dunia, sedangkan aku lebih tahu tentang urusan agama. Padahal urusan dunia juga diatur dalam Islam, seperti berburu, jual beli. Tidak diatur. Bebas jual beli apa saja, dengan cara apa? Hanya Islam membatasi gitu. Jangan jual beli dengan dua harga. Kalau kontan 1 juta, kalau dicicil jadi 1,3. Membatasi saja. Jangan menukar zat-zat ribawi dengan tidak sama. Kurma 5 kilo ditukar dengan kurma 3 kilo. Membatasi situ saja. Bukan mengatur dari A sampai Z, enggak. Beda dengan urusan ibadah, sholat dari takbir sampai salam, ada enggak yang enggak diatur? Semuanya diatur. Rukuknya, sujudnya, iktidalnya, menunjuk dengan jarinya, gimana, semuanya diatur. Jual beli tidak. Ya, urusan dunia tidak. Hanya membatasi. Dan itu sedikit sekali. Ya, tentang jual beli kan hanya 5. Yang tidak boleh itu hanya 5. Riba, ghoror, hid'ah, tipuan, kemudian maisir, kemudian tidak ada khiyar majlis. Ya sudah, ketika di luar lima ini boleh. Mau cara bagaimana, mau sifatnya seperti apa, yang penting enggak ada ribanya, enggak ada gorornya, enggak ada khidahnya, enggak ada lima itu. Paham ya? Apa hukum jual beli secara online? Tidak ada larangan. Ah, tinggal lihat aja di situ ada apa. Ah, lima yang tadi ada ribanya apa tidak? Oh, enggak ada. Ada khid'ah, tipuan? Ada. Ah, haram. Enggak ada. Bisa teruskan yang ketiga lagi. Ada gorornya? Ah. Goror itu enggak jelas. Barangnya apa ya? Gimana nanti saja untung-untungan. Uang 1 juta ini mau dapat rambutan 1 kintal, apa 2 kintal, apa 5 kintal, apa 10 kintal, enggak jelas. Pokoknya satu pohon ini yang masih apa kembang ini belum kelihatan rambutannya, saya beli 1 juta, itu goror. Haram. Bolehkah tidak mendengarkan khutbah Jumat apabila berisi syubhat? Tidak mendengarnya caranya gimana? Nah, kalau antum bisa, ya seperti misalnya merem, mata kan bisa merem, kuping bisa merem nggak? Nah, kalau antum bisa bikin kuping merem, ya bisa. Tetapi kalau tidak melihatnya, tidak mendengarnya itu dengan nutup telinga atau baca Al-Quran, nggak boleh, nggak boleh. Ya. Nah, ketiduran nggak masalah, sengaja tidur nyender baca doa bismika Allahumma, nah, nggak boleh, ya nggak boleh. Jadi tidak mendengarnya itu karena apa? Saya kira sulit ya, sulit. Gimana caranya? Apa yang dimaksud sombong terhadap orang yang sombong adalah sedekah? Tidak sahih, riwayat ini tidak sahih. Ya. Sombong dalam keadaan apapun haram. Kecuali dalam peperangan. Tak boleh. Ketika Abu Dujana berjalan mau duel dengan musuh. Sebelum perang secara tawuran biasa duel dulu, satu lawan satu, dua lawan dua, tiga lawan tiga. Perang Badar kan tiga lawan tiga ya, ada Ali, ada Hamzah ya. Nah, satu lagi kalah, meninggal. Ali dan Hamzah menang. Yang kafir tiga-tiganya meninggal. Nah, Abu Dujana ketika berangkat mau duel ini berjalan kan, meninggalkan pasukan menuju ke depan tampil. Nah, itu jalannya dibikin sombong. Ya, jalan sombong gimana? Dibikin-bikin lah ya. Kayak para petarung itu, petinju itu. Ketika mau bertarung kan jalannya dibikin-bikin. Dibikin sombong. Nah, Nabi mengatakan Allah tidak suka cara jalan seperti ini. Kecuali sekarang ini. Nah, kecuali di saat perang seperti ini. Maka di saat perang ada beberapa hal yang haram menjadi halal. Salah satunya itu. Kemudian memakai sutra. Kemudian menipu. Mengecoh musuh. Menipu berbohong kan dosa. Asalnya. Tapi dalam peperangan boleh. Adapun sombong terhadap orang yang sombong adalah sedekah. Ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takdir miskin sudah ditentukan oleh Allah. Bagaimana kalau kita berusaha untuk kaya? Harus. Harus. Kan takdir itu setelah berakhir. Setelah berakhir. Kan sekarang belum berakhir. Besok, lusa, bulan depan, kita enggak tahu. Bisakah takdir kita berubah? Ya sangat bisa. Dari 5 tahun yang lalu sampai sekarang Allah takdirkan kita miskin. dari tahun depan sampai kita meninggal Allah takdirkan kaya. Kan berubah dari miskin ke kaya. Ya, yang kita lihat kan kita berubah. Mungkinkah? Ya sangat mungkin. Maka jangan putus asa. Berubah. Berusaha. Nah, ketika kita berusaha dengan sekuat tenaga, akhirnya miskin juga sampai mati, nah, itulah catatan Allah. Itulah takdir Allah. Setelah berakhir. Nah, sekarang kan kita belum berakhir. Maka boleh berusaha. Benarkah orang yang sedang berzina imannya diangkat oleh Allah? Ada kalimat seperti itu. La yazni zani wa huwa zani hina yazni fa huwa mu'min. Tidak berzina seorang pezina ketika dia berzina itu dalam keadaan beriman, diangkat. Tapi bukan berarti ketika dia berzina berarti dia kafir. Artinya ketika dia sedang berzina atau sedang minum khamar atau sedang berjudi lalu mati, maka kekal di neraka selama-lamanya karena mati dalam keadaan kafir. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kalau begitu batal ayat Allah. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah hanya tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah akan mengampuni dosa apapun selain syirik. Nah, berarti mana mungkin diampuni kalau kafir. Jadi maksud orang yang berzina itu diangkat, artinya imannya itu rendah sekali, tipis sekali, rapuh sekali, sampai tidak bisa menghalangi dia berzina. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.